Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Bab isti'zan wali al-amr al-muslim lil-jihad. واستئذان الوالدين للسفر الصالح ما لم يتعين. باب من meminta izin kepada penguasa muslim untuk berjihad. Dan meminta izin kepada kedua orang tua untuk safar yang baik selama tidak wajib ain. Dari babnya barakallahu fikum cukup jelas. Masalah yang diangkat oleh muallif adalah masalah jihad fi sabilillah. Pada bab ini beliau tegas menyatakan bahwasanya jihad itu harus meminta izin pemerintah, meminta izin penguasa, walaupun penguasa yang zalim. Bila penguasa itu mengizinkan, maka masuk dalam kerangka jihadun syar'i. Tapi sebaliknya bila penguasa tidak mengizinkan, maka tidak ada syariat jihad. Kita baca riwayatnya dan kita jelaskan insyaAllah. Al-Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqala. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Ja'a rajulun إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم datang seseorang laki-laki kepada Nabi عليه الصلاة والسلام فاستأذنه في الجهاد. Agar rendahkan, ada yang kurang? Ada hadis yang belum dibaca sebelumnya? Kayak gitu. Di dalam syarahnya ada satu hadis lagi yang diangkat. Baik, ini saya bacakan seluruhnya. Baik. Fasta'zanahu fil jihad. Lalu laki-laki tadi meminta izin kepada Rasul untuk berjihad. Faqala. Rasul kemudian bertanya. Ahiyun walidak. Apakah kedua orang tua kamu masih hidup? Qal, dia menjawab, na'am, masih hidup ya Rasulullah. Qal, beliau menyatakan, fafihima fajahid, maka hendaklah engkau berjihad pada kedua orang tua kamu. Berjihad untuk berbakti mengurusi kedua orang tua kamu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik. Dalam hadis ini, Rabbina Azzaikumullah, yang cukup tegas menjelaskan bahwasanya seseorang yang hendak berangkat jihad fi sabilillah harus meminta izin kedua orang tua. Isti'zanul walidain. Barakallahu fikum. Bila diizinkan oleh kedua orang tua, berangkat. Kalau tidak, maka tidak boleh berangkat. Riwayat ini kemudian diambil dalil oleh al-muallif terkait dengan bab di atas isti'zanul walidain lissafar salih, meminta izin kepada kedua orang tua untuk safar yang saleh, safar yang baik selama belum fardu ain. Di antara contoh safar yang baik, safar untuk jihad dengan riwayat ini. Termasuk safar yang baik ialah safar untuk talabul ilm, menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu'alaikum. Harus minta izin. Diizinkan, berangkat. Kalau tidak, harus tetap di rumah untuk berul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Ini untuk jihad yang fardhu kifayah. Juga untuk safar-safar saleh yang belum sampai tingkatan fardhu ain. Paham ya? Malam yata'ayyan. Kalau jihadnya fardhu kifayah, wajib minta izin. Kalau safarnya, safar yang fardhu kifayah, atau yang di bawahnya, wajib minta izin. Agar. Tetapi kalau kemudian jihadnya, jihad yang fardhu ain, atau safarnya, safar yang saleh dan fardhu ain, maka boleh berangkat walaupun tidak diizinkan oleh kedua orang tua.

di tempat tinggal dia, di sekitar tempat tinggal dia. Ada yang mengatakan kalau ilmunya fardu ain berangkat. Barakallahu fikum. Hanya itu kondisinya. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah talabul ilmi, safar udhulabul ilmi terkait dengan masalah izin kepada kedua orang tua. Barakallahu fikum. Apalagi melaksanakan amalan-amalan atau aktivitas-aktivitas yang tidak sampai tingkatan fardu kifayah. Terkait dengan istilahnya dia. Maka minta di aula lebih-lebih lagi barakallahu fikum harus meminta izin ketua orang tua. Ini kalau sedang menikahkan mereka. Barakallahu fikum. Yang dijelaskan oleh para ulama, misal antum mendapatkan surat tugas. Masya Allah gitu ya. Dapat surat tugas di luar daerah. Antum domisili Jogja. Orang tua Jogja. Dapat surat tugas untuk berada di ujung Kalimantan sana, di ujung Sulawesi sana, di ujung Irian sana, sangat begitu. Untuk apa ini? Perkara fardu kifayah, fardu ain, sunnah atau apa ini? Perkara yang mubah. Coba diam aja. Mubah. Tugas kerja. Bisa sama orang tua. Izin sama orang tua. Kepada ayahmu, kepada ibu. Minta izin. Abah, gitu ya. Abah, umi. Didapat-dapat tugas kerja keluar daerah di ujung Papua sana. Kok kader apa gak ngizinkan antum? Gak boleh. Harus di Jogja. Masya Allah. Gitu ya. Ini kecil ini, prospek. Kalau di Jogja cuma dapat 1,5. Di sana itu, Masya Allah. Yang pokoknya aja 12,5. Belum lagi yang lain-lainnya. Tidak peduli. Harus di Jogja. Bapak, ibu tidak merestui kamu pergi ke ujung Papua sana. Ya wes, gagalkan itu. Di sini berbakti kepada kedua orang tua. Wajib dan lebih diutamakan daripada urusan-urusan mubah. Sekarang ini, isti'zanul walidain fi hadza. Pernah minta izin sama anda? Ya, itu gak pernah minta izin. Sangat aja tidak. Sampai di ujung Papua. Ini sudah sampai di ujung Papua ini. Oke. Lihat-lihat. Minta izin dulu. Baru kalau masih. Baik, satu apa ya? Kemudian di sini dalam syarahnya, bukan di matan ya, yang ada di sini di syarahnya, itu ternyata dibawakan hadis yang kedua. Ada mu'allif dan juga disyarah dalam syarahnya mu'allif dan itu yang berkaitan dengan masalah pemerintah, masalah kita. Saya bacakan aja. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah. Barang siapa yang mentaati aku, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Barang siapa yang berhaga kepada aku, maka sungguh dia telah berhaga kepada Allah. Wa man yuti'i al-amira faqad ata'ani wa man ya'si al-amira faqad 'asani. Dan barang siapa yang mentaati penguasa, maka sungguh dia telah taat kepada aku. Dan barang siapa yang bermaksiat dengan penguasa, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada aku. Lalu mengatakan selain itu kata Rasul, wa innamal imamu jumatun yuqatalu warai wa yuttaqabi. Dan sesungguhnya penguasa itu adalah jumat, tameng, perisai. Yuqatalu min wara'ihi wa yutaqabih. Musuh itu yuqatal, diperangi. Min wara'ihi, di belakang tamengnya penguasa. Wa yutaqabih. Wa yutaqabih. Dan kita mewaspadai, takut dari musuh menggunakan tamengnya, risainya penguasa ini. Adah wa syahid. Fa'in amara bitaqwallahi wa adal. fa'innahu bidzalika ajra. Apabila dia memerintahkan ketakwaan kepada Allah dan dia berbuat adil, maka dia mendapatkan pahala. Wa in qala bighairihi fa inna 'alaihi minhu isra. Jadi kalau dia memerintahkan selain itu, maka sang penguasa mendapatkan dosa. Muttafaqun 'alaihi, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Muttafaqun 'alaihi. Naam. Hadis ini barakallahu'alaikum yang diangkat oleh muallif untuk menjelaskan babul jihad terkait dengan masalah penguasa. Syahidnya pada kata-kata innamal imamu junnatun yuqatalu min wara'ihi wa yutaqabit. Lafaz ini dijadikan dalil oleh seluruh para ulama untuk menjelaskan bahwasanya jihadun fi sabilillah harus tahta rayatil amir, di bawah bendera penguasa. Semua urusan jihad diserahkan pada penguasa. Maka rakyat harus minta izin penguasa untuk melakukan gerakan jihad. Disebutkan dalam syarahnya, supaya bukan saya yang ngomong. Disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Dr. Ali Al-Haddadi Habibullah, telah membawakan sekian banyak riwayat hadis yang menjelaskan tentang fadilah jihad. Dia mengatakan di kaulah jihad tata'allaku bihi masalihul ummah binajmu'iha kanan nawaru fihi mawkulan ila imah alladhina ilayhim tasrifu su'unid daulat la ila al-afrad. Dikarenakan jihad itu berkaitan dengan kemaslahatan umat secara keseluruhan, maka urusan-urusan jihad diserahkan kepada para pemimpin-pemimpin yang mengatur negara, bukan kepada individu-individu masyarakat. Kemudian belum bawakan riwayat ini pada kata-kata innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yutaqabi. Belum ada kata itu. Al-Juwayni menukil dari ucapannya Al-Juwayni rahimahullah, wa ammal jihadu famawkulun ilal imam. Adapun jihad urusannya diserahkan kepada penguasa. Wa qala Ibnu Qudamah al-Makhdisi rahimahullah juga menyatakan wa amrul jihad mawkulun ilal imam wajtihadih wa yalzam ar-ra'iyyatu ta'atahu fi ma yarah. Adapun urusan jihad diserahkan sepenuhnya kepada penguasa dan kebijakan penguasa, sementara rakyat berkewajiban untuk mentaati penguasa pada kebijakan-kebijakannya. Jelas, wadih. Barakallahu'alaikum. Kemudian al-muallif habibullah membawakan lagi argumentasi yang lain, yaitu fi'lus salaf, tindakannya salafun salih rahimahumullah. Dia mengatakan wa hadha ma jara alaihi amalu sahaba fa innahum kanu la yuqatilun illa bi amri nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma kanu la yuqatiluna illa bi amri al-khulafa min ba'di. Inilah amalan yang berlangsung di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka dahulu tidak berperang, tidak berjihad, melainkan dengan perintah Nabi SAW. Kemudian, sebenarnya Nabi, mereka tidak berjihad, tidak berperang, melainkan dengan perintahnya para khulafa, para khalifah, khalifah sepeninggal Nabi. Barakallahu fikum. Fi'lu salaf. Dari sini, Bismillahirrahmanirrahim. Ini perkara yang sudah selesai pembahasan di kalangan para ulama, bahkan dimasukkan oleh para ulama-nya termasuk di dalam akidah Ahlussunnah, termasuk usul sunnah berjihad bersama dengan wali amr penguasa kaum muslimin, baik yang fajir ataupun yang adil sampai yaumul kiamat nanti. Di antara yang memasukkannya dalam perkara akidah, ialah Al-Imam Thahawi rahimahullah. Al-Imam Thahawi rahimahullah mengatakan dalam akidahnya, wal hajju wal jihadu nadiyani ma'ul amri lil muslimin birrihim wa fajirihim ila qiyam as-sa'ah la yubtiluhuma syai wa la yanqubuhuma. Dia mengatakan berhaji dan berjihad itu terus berlangsung pelaksanaannya bersama dengan penguasa kaum muslimin, baik penguasa yang baik atau penguasa yang fajir, sampai hari kiamat nanti. Tidak ada sesuatu pun yang membatalkan prinsip ini. Jelas, itu dimasukkan dalam kerakidah. Dalam kerakidah, barakallahu fikum. Di sini, jelas bagi kita, ikhwan fillah, jazakumullah, masalah pertama yang membutuhkan legalisasi pemerintah adalah masalah jihadun fi sabilillah. Al-Imam Al-Qurafi rahimahullah bahkan menukil ijma'ul ulama ala anna amra jihad ila waliil amr. Al-Qurafi rahimahullah bahkan menukil kesepakatan para ulama, urusan jihad itu dikembalikan kepada para penguasa. Barakallahu. Hadza wadih. Dari sini hadirin jazakumullah, ditanbih, diingatkan oleh al-muallif, saya bacakan muallif dulu, mengingatkan kepada kita semuanya akan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada harakat jihadiyah, gerakan-gerakan jihad yang dilakukan oleh orang-orang pergerakan melaksanakan amal jihad, mengibarkan bendera jihad, namun tidak dengan legalisasi pemerintah. Kalau saya bahasakan jihad swasta. Katanya mualif ketika itu dalam syarahnya itu, wahuna yu'lam, dari keterangan ini diketahui, anna ma taqumu bihil jama'atul jihadiyah min i'lanil jihad fi dakhilid duwalil islamiyah annahu minal iftiyadil muharramil mukhalif لأحكام الشريعة وقواعدها ومقاصدها. Dari prinsip ini diketahui bahwasanya apa yang dilakukan oleh jamaah-jamaah jihad yang mengumumkan jihad di dalam negara-negara Islam itu termasuk ijtihad. Dimanakan pemberontakan, dimanakan pembangkangan yang diharamkan, yang menyelisihi hukum-hukum syariat, menyelisihi kaidah-kaidah syariat, dan menyelisihi maksud-maksud syariat. Wabah. Ini tadi. Intinya semua gerakan-gerakan jihad, ketika tidak ada izin dari penguasa, maka tidak dikatakan sebagai jihadun syar'i. Kalau dikatakan sebagai jihadun bid'i, istilahnya ulama sekarang, jihadun ikhwani. Barakallahu'alaikum. Dan tindakan tersebut termasuk bentuk pembangkangan kepada penguasa. Bentuk pemberontakan kepada penguasa. Artinya, perkara yang haram, perkara yang melanggar syar'i. Barakallahu'alaikum. Al-Allamah Syekh, saya ingin membawakan kalam a'immah sudah. Al-Allamah Syekh Rafi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah menyatakan dalam hal ini, al-jihad fil Islam lahu syurut. Jihad dalam Islam itu ada persyaratannya. Walam yusra'il jihad illa li ihla'i kalimatillah tabaraka wa ta'ala. Shahad tidak disyariatkan melainkan untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Wa i'zazi al-islam wal muslimin, juga untuk memperkokoh, untuk memperkuat, menampilkan izzah Islam dan kaum muslimin. Dengan adanya selain fa ayyu shahadatin au qitalin au harakatin tadurru bil islam wal muslimin wa tuqi'uhum fi huwadiz zul wal awan fa hadha laysa min al islam wala min al jihad fi sabilillah. Yang artinya kata beliau, maka jihad apapun, peperangan apapun, gerakan-gerakan apapun yang membahayakan Islam dan kaum muslimin, bahkan yang menjerumuskan kaum muslimin dalam kubangan kehinaan dan kerendahan, maka bukan termasuk Islam dan bukan termasuk jihadun fi sabilillah sedikit pun. Jadi maktub dalam Majmu'atul Kutub Warasail wal Fatawa Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali jilid yang ke-15 halaman 375. Masyaallah. Itu oleh-oleh umrah kemarin. Kita barakallahu fikum. Oleh insyaallah ya. Dengan beliau maukan barakallahu fikum semua gerakan-gerakan jihad swasta tadi itu. Pada kenyataannya amal jihad yang mereka lakukan, barakallahu fikum, itu ternyata tidak membawa izzatul islami wal muslimin. Justru sebaliknya, setiap kali mereka melancarkan aksi-aksi yang mereka sebut dengan jihad, ternyata berakibat kepada kemadharatan, berakibat kepada kehinaan kaum muslimin, kerendahan kaum muslimin, intimidasi-intimidasi yang dirasakan oleh kaum muslimin. Islam tercoreng, muslimin tercoreng dengan amal-amal jihad mereka itu. Maka berarti bukan termasuk Islam sedikit pun, bukan termasuk jihad sedikit pun. Sisi yang lainnya lagi, swasta, tidak ada izin penguasa padanya. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Hadza wadih, barakallahu fikum. Wa huna askilah. Di sini khanafidina azakumullah muncul segudang pertanyaan yang diutarakan kepada para ulama una dalam pagi ini. Di antaranya, pertanyaan yang dijawab langsung oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdillah Al-Imam hafizahullah ta'ala warah. Pertanyaannya adalah, kalian wahai ahlu sunnah mengatakan jihad itu harus kembali kepada waliul amr. Begini. Pertanyaannya, fakaifa narji'u ilaihim wa hum la yuriduna iqamatal jihad fil kulliyah? Bagaimana mungkin kita kembali kepada penguasa, minta izin penguasa, sementara penguasa itu memang tidak menginginkan tegaknya jihad sedikit pun? Nah gitu ya. Kenapa ya? Mana ada penguasa Islam yang kemudian ngajak kita jihad? Tidak ada. Kembali pada penguasa. Hai penguasa. Izin penguasa. Penguasa. Ngapain ke sana? Kita ke sana pun juga apakah diizinkan. Karena mereka tidak hendak menginginkan iqamatul jihad. Masya Allah. Jawabannya kata Syekhul Imam Habibullah. Dia mengatakan, naam. Ya. Inna hukam al-muslimin fil waqt rahil ghairu qatirin ala iqamati al-jihad. Betul. Penguasa-penguasa muslim di waktu-waktu sekarang ini, mereka memang tidak punya kemampuan untuk melakukan gerakan jihad. Walakin la ya'ni hadha anna afradan yaquluna bihi. Namun bukan berarti diperbolehkan bagi individu-individu masyarakat untuk menampilkan gerakan jihad. Bal nasbir, kata beliau. Bal nasbir. Bal alaina as-sabr. Wal qiyam bil ilm. Wal ta'lim. Bahkan wajib atas kita untuk sabar. Kemudian semangat belajar. Semangat mengajarkan ilmu. Hatta yuqayyirullah man yakumu bihi. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan, memunculkan pihak-pihak yang bisa melakukan gerakan jihad tadi. Amma ta'ajjul al-madhkur fakan fihi munafat wa adrar. Adapun sikap kamu yang terkesa-kesa tadi, langsung jihad, langsung gerakan jihad, betapa banyak mafsadah, betapa banyak mudarat yang ditimbulkan daripadanya. Indah kalamu, selesai ucapannya Syekhul Imam, disebutkan dalam kitab beliau, Tamamul Minnah fi Fiqhi Qitalil Fitnah. Masya Allah. Ini jika oleh dari Yaman kemarin ini. Tamamul Minnah fi Fiqhi Qitalil Fitnah. Kitab azim terkait dengan masalah peperangan-peperangan fitnah yang muncul di zaman kita sekarang ini. Hakata ikhwan. Jadi kita mengatakan kepada mereka, kalau mereka tanya sama antum, ya terus, kapan jihadnya? Nah gitu ya. Kalau penguasa gak menyesatkan, kapan jihadnya? Ngapain kita? Allah Musa. Kita mengatakan, sayangan mereka itu yang namanya amal cuma jihad. Nah gitu ya. Gara jihad, nganggur. Sampai kepada mereka. Kalau sekarang ini belum ada jihadun syar'i, ya sudah. Nanti tunggu sampai Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk melaksanakan jihad yang syar'i. Ada pun sekarang ini, as-sabr. Sabar, ngaji dulu. Ngaji dulu, belajar yang pinter, taklim yang bagus. Dakwahnya, sebarkan yang bagus. Sampai ada jihad yang syar'i. Barakallahu fiikum. Dan itu yang diamalkan oleh Rasulullah wal Jamaah. Barakallahu fiikum. Baik, muncul pertanyaan. Lalu apa hukumnya berjihad? Di zaman sekarang ini, dalam keadaan dilarang oleh penguasa. Dilarang oleh penguasa. Dijawab oleh Syekh Al-Allamah Shalih Ibnu Fauzan Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Beliau mengatakan, la jihadah illa bi'izni waliil amr. Tidak ada jihad melainkan dengan izin penguasa. Li'anna hadza min salahiyatih. Karena itu memang tugasnya penguasa. Tugasnya penguasa mengurus masalah jihad. Wal jihadu biduni izni ifdiyatun alaih. Jihad dengan tanpa izin penguasa itu berarti pembangkangan kepada penguasa. Dia mengatakan fala tuta min ra'yi wa idnihi, harus dengan kebijakan pemerintah, harus izin pemerintah. Wa illa fa kaifa tuqatil wa anta lasta tahta ra'yi wa la tahta imrati wali amri muslimin. Kalau bagaimana mungkin anda berperang dalam keadaan tidak ada bendera perang syar'i jika tidak di bawah kepemimpinan penguasa muslimin? Tidak boleh. Tanya lagi, lalu bagaimana orang yang mati ketika itu? Ada yang bertanya di sini. Hal man jahada biduni izni waliil amr thumma kutila fahal yakunu syahida. Orang yang berjihad dengan tanpa izin penguasa terus mati, apa kemudian dia mati syahid? Dijawab sama Syekh Shalih Fauzan, yakunu ghairu ma'dzurin lah li hadzal qital. Kalau enggak ada izin pemerintah, berarti jihadnya dia enggak diizinkan. Fala yakunu qitaluhu syar'iyyah, berarti jihadnya enggak syar'i. Wala yadhharu li an yakuna syahida, dan enggak nampak bagi aku dia mati syahid. Nah, kalau statusnya enggak nampak bagi aku dia mati syahid. Bahasa kasarnya, dia mati sangit. Barakallahu'alaikum. Terus bukan dalam Dars Bulughul Maram, kitab jihad dari Syekh Shalih Fauzan, hadzallahu ta'ala, warah. Ada lagi yang tanya, Kita bawakan fatwa sudah. Ada lagi yang banyak berapa yuk? Terus bagaimana dengan adanya fenomena di zaman sekarang ini? Adanya orang yang bersatwa, yuftinas, tawjabil jihad. Memberikan fatwa kepada umat manusia tentang kewajiban jihad. Wajib jihad, tidak ada persyaratan izin penguasa. Ma'arakum, bagaimana pendapat kamu, wahai syekh? Dijawab sama beliau. Hadza ra'yul khawarij. Fatwa ini adalah fatwa seperti pendapatnya kaum khawarij. Amma ahlu sunnah. Saya kulun. Ada penerus sunnah di wajah mereka mengatakan. La budda min ra'yid. Wa la budda min imam. Harus dari kebijakan penguasa. Harus ada pemerintah yang menanganinya. Hadza manhajul muslimin min ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah manhajnya kaum muslimin dari semenjak zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengatakan falladhi yufti biannahu la imam wa la rayah wa kullun yattabi'u hawah. Hadza ra'yu khawarij. Adapun yang berfatwa, tidak perlu ada imam, tidak perlu ada bendera, jatuh imam, ada masing-masing ikut dengan hawa nafsunya, itu merupakan qaulul khawarij, pemikirannya kaum khawarij. Entah. Ini dari tarif syarah ala kita as-safariniyah, karya al-Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Wa'alaikum insyaAllah ya. Wa'alaikum. Maka ikhwanuddin a'azakumullah, apa yang dilakukan oleh mereka-mereka ini? Yang melancarkan aksi-aksi jihad dengan slogan mereka mutsyahidan apa gimana Evan? Ishamidan atau mutsyahidah hidup mulia atau mati syahid, itu merupakan perbuatan-perbuatan yang melanggar syar'i, bukan termasuk jihad sedikitpun, dan tindakan mereka justru dinyatakan sebagai pembangkangan penguasa. Orang yang mati di antara mereka bukan mati syahid. Saya jelaskan di sini. Ini fanatik nasakumullah fatwa ulama ketika jihadnya itu betul-betul melawan orang kafir harbi. Paham ya? Yang dilawan itu jelas. Dikasih hukum yang sedemikian rupa oleh para ulama karena semata-mata tidak izin pemerintah. Faham ini? Indah aula lebih-lebih lagi bukan jihad yang syar'i apabila amaliyah jihadnya itu ternyata tidak sesuai dengan ketentuan jihad yang lain. Yang dilawan bukan kafir harbi, tapi yang dilawan kafir zani atau kafir mu'ahad atau kafir musta'man. Maka tambah tidak karu-karuan lagi sebelum babi aula dikatakan bukan jihad tapi irhab. Kalau irhab teror. Barakallahu. Tindakan-tindakan pengeboman-pengeboman turis-turis, pengeboman-pengeboman di tempat kota besar macam negara Amerika, Australia, Inggris atau apa begitu. Melaksanakan bom-bom bunuh diri. Dari mulai bom yang ditaruh di badannya sampai bom ransel, bom pensil, bom. Apa mana ya kan? Dan macam-macamnya dengan nama jihad, itu bukan jihad. Tapi namanya irhab. Dan itu adalah aksi khawarij. Bukan aksi mujahidin. Apa ini? Barakallahu fiik. Lebih tenang lagi barakallahu fiik. Jadi yang dibahas sekarang ini apa? Semata-mata tidak diizinkan pemerintah. Sudah seperti itu fatwanya para ulama. Apalagi tidak terpenuhi ketentuan-ketentuan yang lain. Barakallahu. Kemudian di zaman kita sekarang ini, yang antum harus sami baik-baik, belum ada satupun rayatul jihad asy-syar'i. Belum ada satupun bendera jihad yang syar'i. Belum ada. Maka

pensiunkan sam'un wa ta'ah. Barakallahu fikum. Ini kita mengatakan sam'un wa ta'ah apabila di tengah-tengah umat sudah ada pihak-pihak lain yang telah melaksanakan kewajiban fatwa, tahlim, mau'izah dan semisalnya. Jadi paham ini ya? Misal. Di Yogyakarta ini, kiainya banyak. Kita bilang kiai apa ustaz? Kiai ya. Kiai atau ustaznya banyak. Yang kita bahas alusin aja lah. Jangan mengusirkan yang lain-lainnya. Ustaz-ustaz ahlus sunnah banyak di Yogyakarta ini. Ada berapa semuanya? 10? Enggak, 10. Assalamualaikum. Ternyata turun SK dari pemerintah Yogyakarta, GI. Ustaz Fulan tidak boleh dakwah di Jogja. Artinya tidak boleh berfatwa, tidak boleh bikin halaqah-halaqah ilmu, tidak boleh membuat mau'izah, tidak boleh khutbah Jumat dan segala macamnya. Nah ini, sudah. Tunaskan, sudah. Pensiun. Harus sam'un wa ta'ah. Sam'un wa ta'ah. Sami'na wa ta'na kepada penguasa. Selesai, karena kan masih ada 8 ustaz lagi yang masih bisa berdakwah kepada Allah. Jadi kan 10, dikurangi 2 lagi gitu ya. Harap misal, saya harus tunjuk. Ustaz Afifuddin tidak boleh ngajar di Jogja. Sami'na wa ta'na. Ya wis, tutup halaqah ya. Assalamualaikum. Sudah kita kerjakan yang lainnya lagi. Ini banyak pekerjaan kan ya. Nah, jangan kira. Terus gimana? Nganggur. Masih banyak yang lainnya yang kamu kerjakan. Ibadah masih banyak. Amal soleh masih banyak. Terhadap Fatih, antum tidak boleh. Masih ada 8 orang lain yang berdakwah. Tapi kalau ternyata. Ya, teman-teman. Tapi kalau ternyata barakallahu fikum di wilayah itu, di tempat itu tidak ada yang berdakwah ila Allah, tidak ada yang mendakwakan dakwah sunnah kecuali Anda, wajib bagi Anda untuk berdakwah. Barakallahu fikum. Baik, kita bacakan fatwa sebelum kita baca riwayatnya ya, karena ada mudhur. Mbak bacakan fatwa di sini sampaikan alaih. Dibawakan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Barakallahu'alaikum dalam syarahnya. Fatwa dulu dia akan saya terangkan ujiannya dari muallif. Waqad su'ila asy-syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Asy-syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya soal. Fadilat asy-syekh. إذا ندب الله عز وجل إلى أمر من الشريعة ندبا عاما كالدعوة إلى الله مثلا apabila Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan satu perkara dari syariat ini dengan anjuran umum seperti dakwah kepada Allah misalkan ومنع من إيقاعه ولي الأمر tetapi ولي الأمر penguasa mencegah melarang kita untuk melakukannya. فهل يستحب ولي الأمر في هذا ما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما طاعة في معروف apakah dianjurkan untuk mentaati penguasa dalam bab ini ditambah lagi dengan sabda Rasulullah SAW إنما طاعة في المعروف ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf ma'adhaf idza tayassar dengan kaidah kalau mengucapkan jazakallah khair fajar. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, menjawab, "Idza qala waliyul amri li syakhsin mathala," kalau penguasa, misal, mengatakan kepada seorang dai, "La tad'u ila Allah," kamu tidak boleh berdakwah. Dia mengatakan, "Fa in kana la yaqulu ahadun siwahu bi hadhihi al-mu'imma," kalau tidak ada seseorang pun yang melaksanakan tugas ini kecuali dia, فَإِنَّهُ لَا يُطَاعُ وَلِيُ الْأَمْرِ بِذَلِكَ maka tidak boleh kita mentaati penguasa dalam perkara ini. لِأَنَّهَا تَكُونُ فَرْضَعِينَ عَلَى هَذِي الشَّخْصِ Sebab dakwah ketika itu menjadi fardu ain atas orang ini. Hanya dia satu-satunya yang ada ketika itu. Wala ta'ata li waliil amr fi tarki fardhi 'ainin. Itu kaidah. Kata beliau, tidak ada ketaatan kepada penguasa di dalam meninggalkan amal yang fardhu 'ain. Coba katakan setelah itu. Amma idza kana yaqulu ghayruhu batana. Tetapi kalau ada orang lain, dai lain yang melaksanakan tugas ini, nazarnya. Maka kita lihat. Idza kana waliyul amr nahahu li'annahu yakrahu da'wat an-nas. Kita lihat, kalau sang penguasa melarang dai tadi berdakwah karena memang dia enggak suka dengan dakwah itu. Fa huna yajib an yunasah waliyul amr fi hadha. Maka ketika itu kita harus menasihati wali al-amr dalam fatwanya tadi. Muyuqal takfillah. Tetapkanlah kamu kepada Allah, wahai penguasa. Datanglah yang irsyad ibadillah. Kamu jangan menghalangi orang untuk memberikan bimbingan kepada hamba-hamba Allah. Itu kalau dilarang, melarang alasannya dan juga dakwahnya. Nasihati dia. Amma idza kana yajibu hadha asy-syakhs bi sababin akhar yahtafu min jarra kalami hadha ar-rajul. Tetapi kalau larangan penguasa terhadap laikati dikarenakan sesuatu yang lain yang muncul karena akibat dakwahnya orang ini, wa ra'yu wali al-amr annal maslahata fi iqafih, sementara pendapat dan kebijakan penguasa maslahatnya terhentikan dia, wa ghayruhu qa'imun perwajib, sementara ada ta'i yang lain yang melaksanakan kewajiban ini, fa innahu la yahillu li hadha ayyunabida wali al-amr. Maka tidak boleh, tidak halal bagi dai tadi untuk membangkang kepada waliul amr. Ini adalah dari kitab Liqa Babul Maftuh. Terus dia mengatakan dalam pertanyaan yang lain, ditanya dengan pertanyaan serupa, dia mengatakan ittaqillah, ya akhi ittaqillah, ma kunta ta'lam anna ta'ata waliul amr wajibah wa mana'aka min an tatakallam fata'atuhu min tiyallah fa'anta Allah khair. Ya akhi ittaqillah, dia yang maksa dengan dakwah gitu, padahal dipaksa oleh para penguasa, dilarang penguasa. Ya akhi ittaqillah, selama kamu tahu mentaati penguasa itu hukumnya wajib dan dia melarang kamu untuk bicara, maka mentaati penguasa termasuk agama Allah. Anta Allah khair, kamu di atas kebaikan. Jika kira kamu pensiun dakwah, rasanya pensiun dakwah karena larangan penguasa dan dikarenakan engkau mentaati penguasa, pensiun kamu itu, kamu mentaati penguasa, kamu sedang beribadah kepada Allah dengan pensiun kamu tadi. Antara khair. Nah, dengan perincian tadi, ini juga disebutkan dalam kitab Liqa Al-Babil Maftuh. Barakallahu fikum. Dan nampaknya sudah masuk zuhur ini. Belum? Sudah? Nah, sengaja diputus tengah-tengah. Nah, insyaAllah kita teruskan pada zuhur nanti. Melanjutkan masalah tarakul ifta wa ta'lim al-wa'ab. Barakallahu fikum. Saya cukup sekian yang saya teruskan pada zuhur. Masih pada penjelasan abdian bertuah yang dibawa oleh Malif. Sekaligus dipajakan adilahnya insyaAllah ta'ala. Berkilahuna subhanakum hanik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Sabar wa khafirullahumma.